الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام سعدي رحمه الله: ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه. Oleh karena itu, tatkala makar mereka, tipu daya mereka, siasat mereka sudah mencapai puncaknya, sampai-sampai ingin mengusir ingin mengusir para anbiya dan rasul, bahkan ingin membunuh mereka, mengancam dengan ancaman seperti itu. Mabaqiya hina idzin illa yumdi Allah amrah. Maka tidak ada lagi tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala segerakan azab kepada mereka. Wansur awliya, dan Allah tolong pada para wali-wali Allah. Fauha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Allah wahyukan Rabb mereka kepada para malaikat, ya, para makhluk-makhluk Allah tentunya. Lanuhlikanna adh-dhalimin. Lam taukid. Lanuhlikanna. Wah, nun atsaniyah. Nun yang kedua itu nun taukid. Lanuhlikanna adh-dhalimin. Sungguh-sungguh pasti kami akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang zalim. Dan wail uqubat, dengan berbagai macam siksaan. Walanuskinannakumul ard min ba'dihim dhalik liman khafa maqam wa khafa wa'id. Walanuskinannakum, dan sungguh-sungguh pasti kami akan menempatkan kalian di muka bumi. Mimba'dihim dzalik, setelah mereka itu, setelah dibinasakan, setelah mereka dihancurkan. Ayal aqibatul hasanatul lati, al hasanatul lati ja'alahum wal rusul wa man tabi'ahum jazan liman khafa maqami. Keberuntungan yang baik, akibat yang baik setelah itu yang Allah berikan pada Rasul dan mengikutinya. Adalah jazaan liman khafa maqami. Sebagai balasan yang baik terhadap mereka-mereka yang takut terhadap Allah. Di dunia, di alam dunia. Waraqabullah muraqabat man ya'lam annahu yarah. Dan selalu dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah melihatnya. Wa khafa wa'id, dan dia takut terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. ma tawa'adat bihi min asani, dari ancaman ya Allah ancam terhadap mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aujab lahu dhalika al-inkifaf amma yakrah Allah wal mubadara ila ma yuhibbuh. Maka hendaknya, kata Imam Sa'di rahimahullah, seseorang bersegera untuk menahan dari perbuatan-perbuatan yang membawa murka Allah, apa-apa yang Allah benci, apa-apa yang menimbulkan Allah akan marah, menyiksanya, ma'adzabi waliyadzubillah, wal mubadarah ila ma yuhibbu, dan bersegera melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wastafthahu wa khaba kulli jabbarin 'anid. Ay wastafthahu al-kuffar humul ladzina talaw istajaru fatallah furqan bain awliya wa adai faja'ahum mastafthahu bih wa illa fallahu halimun la yu'ajir man ahsahu bil uqubah. Maka kelanjutannya, orang-orang kafir meminta pertolongan. Yang awalnya orang-orang kafir menantang, ya sini kata, tunjukkan siksaan Allah, datangkan azab Allah. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan dan menghancurkan mereka, menyiksa mereka, mereka malah minta pertolongan untuk dibukakan jalan keluar. Ummuladina talabu wasta'jalu fatallah, yang mana sebelumnya mereka meminta untuk disegerakan azab Allah waliyadzubillah, na'udzubillah. Wasta'jalu fatallah furqani bain awliyai wa adai. Dan mereka bersegera meminta untuk disiksa, diazab, atau diperlihatkan ayat-ayat Allah untuk membedakan mana wali Allah dan musuh Allah. Fajaa'ahum mastaftuhu bih, maka datanglah azab, siksaan dari apa yang mereka minta sebelumnya. Sebelumnya mereka minta untuk disegerakan siksaan, ada bukti. Coba sini, minta buktinya. Ya. Mana ininya, itunya, dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah datangkan azab, malah mereka tidak bisa keluar lagi dari siksaan Allah. Wa illa fallahu halimun. Padahal pada dasarnya Allah itu halim, maha lembut. Maksudnya apa? La yu'ajil man asahu bil uqubah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan seseorang secara langsung dengan siksaan. Ya, misalkan satu maksiat langsung dihancurkan, di binasakan tidak. Tapi karena manusianya saja yang sombong, manusianya saja yang ya keras kepala, kepala batu, menantang azab Allah waliyadzubillah. Wa illa, padahal kata Imam Sa'di rahimahullah sini, fallah halimun. Mamana halim la yu'ajil man asaba bil uqubah. Tidak langsung disegerakan orang yang bermaksiat itu enggak langsung disiksa, diazab, tidak. Walau ya'ajirullahu apa ayatnya? Walau ya'ajirullahu ma tarak ala zahriha min da'bah. Apa itu? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan langsung dengan azab siksaan kepada hambanya, enggak akan tersiksa satupun yang berjalan di muka bumi. Enggak mungkin. Tapi karena mereka nantang, mereka sombong, mereka keras kepala, menantang, meminta azab Allah, maka Allah segerakan. Wa khaba kullu jabbarin 'anid. Maka merugilah mereka-mereka di dunia dan di akhirat terhadap orang-orang yang sombong, yang keras kepala, terhadap Allah, terhadap Al-Haq, terhadap hamba-hambanya. Sombong di muka bumi, menentang Rasul, ya, melawan, memusuhi para anbiya dan Rasul, utusan Allah. Mewaraihim jahannam wa yusqa mimma yansarid. Nah, ancaman berikutnya adalah jahannam, minum air nanah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Wa yusqa mimma yansarid. Dan mereka diberikan minum dari nanah yang meleleh, yang panas. Wa ghayatul hararah yatajarrahu min al-'atash ash-shadid la yakad yusighu. Sangat-sangat haus. Ya. Hampir-hampir membakarnya. Ketika didekatkan air minum nanah tersebut yang panas, membakar wajah mereka. Dan kalau sudah diminum, memutus urat usus mereka seluruhnya. Wa yatihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Yatihil azab syadid. Datang kepadanya azab yang keras dari berbagai macam siksaan, azab yang kerasnya bisa mematikan orang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan mereka. La yuqdha alaihim fayamutu wa la khaffafa anhum azabuha. Kadzalika nazi kull kafarin kafur. Wa hum yastarikhuna fiha. Nah, mereka disiksa, diazab, tapi enggak mati dan tidak diringankan azab mereka. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Dan mereka teriak di dalam nar jahannam. Min waraihim azabun ghalid. Di belakang mereka orang-orang yang sombong, orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih. La yu'lam wasfuhu wa shiddatuhu ila Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kerasnya siksaan tersebut, kerasnya azab tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kerasnya. Waliyadzubillah. Wa asbunallahu ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah.